Pada kondisi keadaan-keadaan yang sedang kita rasakan ini, tidak ada kalimat dan tidak ada ucapan yang paling penting untuk disampaikan adalah kecuali ucapan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan, menjauhi segala bentuk apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, yang dibarengi dengan istighfar, memohon ampun, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas segala dosa dan kekhilafan yang kita lakukan, kemaksiatan demi kemaksiatan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala murka dan marah sehingga menurunkan peringatannya kepada kaum muslimin dengan berbagai macam jenis peringatan, diantaranya adalah apa yang kita rasakan pada hari-hari ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menggoncang sebahagian daerah yang dikehendaki oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada mereka agar mereka sadar, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kemaksiatan, perbuatan dosa. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman seperti yang terdapat dalam surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan tidaklah kami, Allah Azza wa Jalla, menurunkan tanda-tandanya, mengutus ayat-ayatnya berdasarkan penafsiran sebagian para ulama. Yang dimaksud dengan tanda-tanda dan ayat-ayat Allah di sini adalah seperti bencana, gerhana matahari, gerhana bulan, gempa bumi dan yang lainnya, yang itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan tidaklah kami menurunkan tanda-tanda tersebut illa takhwifa, terkecuali untuk memberi rasa takut, memasukkan kepada kalbu-kalbu manusia rasa takut sebagai bentuk peringatan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu dan sangat mudah bagi Allah untuk kemudian mengutus tanda-tanda kebesarannya dengan yang lebih besar dan lebih dahsyat dibandingkan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, az-zalazil, az-zilzal, goncangan, gempa bumi yang kita rasakan atau mungkin dirasakan oleh sebagian manusia di wilayah mereka dengan tekanan yang tinggi, yang besar, yang kemudian setelahnya mendatangkan bencana yang berikutnya, yang memakan korban sekian banyak, fasilitas-fasilitas hancur, tidak bisa lagi digunakan. Maka sesungguhnya goncangan tersebut merupakan masih kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih sangat kecil. di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Azza wa Jal menurunkan kegoncangan bumi yang paling besar, yaitu pada saat Allah Azza wa Jal menegakkan hari kiamat, bumi hancur lebur digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi mengeluarkan apa yang ada di dalamnya dengan berbagai macam jenisnya, memuntahkan seluruh apa yang ada di dalam bumi dari apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka kita akan mendapatkan gambaran begitu besar gempa yang akan dirasakan oleh manusia pada akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, kepada Allah. Sesungguhnya kegoncangan, gempa yang akan terjadi pada hari kiamat merupakan sesuatu yang besar. Pada saat itu engkau akan melihat seorang wanita yang menyusui akan menyapih anak susunya padahal belum waktunya untuk menyapihnya, terlepas dari susuannya. Engkau akan melihat pada saat itu wanita yang sedang hamil akan melahirkan, padahal dia belum waktu untuk melahirkan. Engkau akan melihat pada saat itu manusia itu seperti orang mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Mereka tidak mampu berdiri. Mereka tidak mampu melakukan aktivitas untuk menjaga keseimbangan tubuh mereka, karena begitu besar goncangan pada hari kiamat. Sehingga engkau melihat manusia pada saat itu seperti orang yang mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Lalu kenapa? Walakinna azaballahi syadid, yang menyebabkan kondisi-kondisi tersebut, wanita akan melepas anak susuannya, wanita akan melahirkan belum pada waktunya. Manusia dilihat seperti orang mabuk padahal tidak mabuk, disebabkan karena azab pada saat itu sangat pedih, goncangan Allah Subhanahu wa taala. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Ketika bumi digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan goncangan yang dahsyat, bumi pun memuntahkan seluruh apa ada yang beban di dalam bumi tersebut. Manusia bertanya, apa yang terjadi pada saat ini? Maka disitulah akan nampak terjadi dan terjadi apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat. Sehingga apa yang kita rasakan pada hari-hari ini, maka sesungguhnya ini merupakan bentuk peringatan dari Allah. Sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kegoncangan bumi yang lebih dahsyat, yang akan memakan korban seluruh manusia dan apa yang ada di muka bumi akan hancur. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi tidak ada ucapan yang bisa kita ucapkan pada kondisi-kondisi yang sedang kita rasakan ini, terkecuali adalah ucapan untuk selalu saling menasihati, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, meminta ampun kepada Allah, berhenti dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kami ingatkan, janganlah kemudian ketika kita mengatakan untuk meninggalkan, menjauhi kemaksiatan. Jangan sekali-kali yang terbetik di dalam pikiran kita adalah kemaksiatan, kesyirikan, minum khamar, atau mungkin perbuatan-perbuatan keji yang lainnya. Kemaksiatan itu banyak. Jangan terlalu jauh kita melihat keluar sana, namun kita mengoreksi diri kita dengan keluarga kita, ruang lingkup yang terkecil. Jangan sampai ketika kita membiarkan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita, itu ternyata yang menjadi penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala marah. Dengan kondisi kita mengetahui hukumnya, kita mengetahui syariat Allah telah berbicara tentang keharaman perkara tersebut, namun kita menyepelekan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna 'alallahi ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian berucap atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada perkara-perkara yang kalian tidak mengerjakannya? Sungguh besar murka Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kalian mengucapkan ucapan-ucapan yang kalian sendiri tidak mengerjakan ucapan tersebut. Mengetahui terkait dengan hukum yang haram, maka terus mengerjakannya. Diilmui perkara ini adalah dilarang di dalam syariat, terus dikerjakan dalam keadaan dia telah mengetahui hukumnya. Maka inilah yang disebutkan oleh Allah kabura maqtan, sangat besar murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi yang demikian. Oleh karenanya, sekali lagi, janganlah ketika kita berbicara terkait dengan perbuatan dosa, kemudian kita terlalu jauh memandang orang lain, memandang sekitar kita. Namun yang utama, terlebih yang paling utama adalah melihat kondisi kita dengan ruang lingkup keluarga kita. Perhatikan. Karena apabila semua kaum muslimin berpikiran demikian untuk membenahi kondisi keluarganya, ditegakkan di tengah-tengah keluarga amar ma'ruf nahi mungkar, maka subhanallah, akan datang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing keluarga akan menjaga ketakwaannya kepada Allah, sehingga akan mendatangkan rahmat dan barokah dari Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Suatu bencana sering kita sebutkan, suatu musibah sering kita bahas bahwasannya semua itu adalah dalam rangka memberi takut kepada manusia dan sekaligus untuk menguji, membedakan, menyaring antara orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat. Akan menyaring dengan bencana tersebut antara orang-orang yang jujur di dalam beriman dengan orang-orang yang berdusta, mengaku dirinya beriman namun dia telah melakukan kedustaan dengan pengakuan tersebut. Ini akan disaring orang-orang yang seperti ini dengan musibah ataupun bencana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, liyamizallahu al-khabitha minat tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala fawqa ba'din. Liyamizallahu al-khabitha minat tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'din fayarqumahu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam ulaika humul khasirun. Ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan adalah untuk membedakan, memisah antara yang baik dengan yang buruk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan orang-orang yang buruk ini ditumpuk menjadi satu, dikumpulkan menjadi satu, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Mereka adalah orang-orang yang merugi, disaring oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya nampak kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang jujur di dalam beriman ketika diuji dengan bencana ataupun musibah, dia akan menjadikan itu sebagai bahan peringatan untuk dirinya, sehingga dia terbangun, sadar, memperbaiki diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenisnya. Dan nampak pula orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman, namun tatkala diuji, subhanallah, justru yang ada adalah menelantarkan syariat Islam. Yang sebelum dia diuji, dilihat subhanallah, rajin di dalam beribadah, rajin di dalam mendekatkan diri kepada Allah, rajin di dalam menghadiri majelis ta'lim, rajin di dalam menghadiri rumah-rumah Allah. Namun tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahul musta'an, rumah Allah Subhanahu wa taala sudah tidak lagi diinjak, tidak lagi didatangi. Kajian-kajian, majelis ta'lim, ibadah, salatnya, qiraatul Quran, zikir dan yang lainnya sudah mulai terlupakan. Yang seharusnya apabila diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seperti ini, dia harus sadar, lebih meningkatkan dan lebih memperbanyak, meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah yang dulu dia kerjakan, bukan sebaliknya. Akan terbedakan dengan cobaan yang akan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan menoleh ke orang lain, jangan menoleh ke sebelah kita, namun lihat ke dalam kalbu kita, hati kita sendiri. Apakah kita ini sebagai orang yang masih istiqomah? Apa kita masih orang yang sabar, kokoh di atas agama meskipun bencana musibah menerpa kita? Atau justru sebaliknya, waliyadu billah, justru kita lebih menjauh, lebih jauh kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan peringatan demi peringatan telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu bencana, musibah, kalau seandainya kita ibaratkan itu sebagai penyakit, tentunya kita akan melakukan beberapa cara mencegah sebelum penyakit tersebut mengenai kita. Dan kalau seandainya sudah terkena penyakit, maka kita berusaha untuk mengobatinya. Sebagian orang mengatakan mencegah itu lebih baik dari mengobati. Ya, memang demikian kondisinya. Namun kalau kita lihat realita, untuk mengaplikasikan, mewujudkan, mengamalkan mencegah itu lebih baik dari mengobati, ini perkara yang sangat-sangat berat. Terkait dengan musibah, mencegah datangnya musibah itu dengan cara menjauhi kemaksiatan kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berat. Sangat mudah, itu akan dirasakan mudah bagi orang-orang yang dikehendaki dirahmati oleh Allah. Namun kalau kita melihat kondisi kita, penyakit sudah mengenai kita, musibah sudah turun, tidak terasa kita masih diuji dengan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala sudah setengah bulan. Aktivitas belajar mengajar kemudian terhenti. aktivitas keseharian kita selaku keluarga pun akhirnya tidak nyaman. Itu dampak dari peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya itu kita jadikan sebagai peringatan. Sehingga musibah sudah turun, yang kita ibaratkan sudah terkena penyakit, sehingga yang kita lakukan adalah mengobati agar penyakit itu sembuh, agar penyakit itu hilang. Maka demikian pula ketika suatu bencana telah turun yang tidak kunjung henti padai sampai saat ini, maka yang harus kita lakukan adalah menyembuhkan, mengangkat musibah tersebut dengan cara-cara yang disebutkan dalam syariat. Dan demi Allah, kalau seandainya kaum muslimin mereka kembali kepada Allah, membaca Al-Quran, mengikuti arahan-arahan para ulama di dalam mengaplikasikan solusi di dalam menghadapi suatu bencana, demi Allah, bencana itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalau kita melihat realita kenyataan kondisi kaum muslimin, bencana tersebut dijadikan mereka sebagai sesuatu yang tidak, yakni memberikan peringatan kepada mereka. Mereka rasakan itu hanya sekedar bencana alam begitu saja, tidak ada kaitannya dengan Allah, tidak ada kaitannya dengan din agama. Ini yang kita lihat, hanya segelintir kaum muslimin yang paham, yang akan merasakan dan menjadikan bencana ini sebagai peringatan dari Allah. Namun orang-orang yang mereka tidak paham, itu hanya dijadikan sebagai hanya bencana alam, tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya dengan kemaksiatan, tidak ada kaitannya dengan perbuatan dosa yang dilakukan. Sehingga kita mendapati orang-orang yang seperti ini, meskipun musibah bencana turun temurun terus menghujani mereka, memberikan rasa takut kepada mereka, maka mereka pun tidak akan berhenti dari kemaksiatannya. Justru untuk menghilangkan rasa takut tersebut, mereka melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, menghilangkan stres, menghilangkan rasa takut dengan cara meminum khamr, menghilangkan rasa takut, menghilangkan rasa kekhawatiran mereka dengan cara bermain judi. Nah, justru kemaksiatan demi kemaksiatan. Nah, maka sebagaimana kita sebutkan, musibah sudah turun, maka pilihan yang kita lakukan adalah mengangkat musibah tersebut. Dan tentunya dalam hal ini yang mampu mengangkat musibah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia untuk mencari jalan keluar solusi dari suatu bencana, mereka hanya terfokus dalam perkara-perkara yang sifatnya duniawi, materi, dengan cara membuat alat-alat tertentu ya, untuk mendeteksi gempa bumi, apakah gempa ini akan berpotensi tsunami atau tidak. Mereka meletakkan alat-alat di tengah lautan, di samudra, untuk mendeteksi tsunami yang kemudian akan menyampaikan sinyal ke daratan yang kemudian akan disampaikan kepada warga masyarakat. Sampai saat ini diletakkan seperti di samudra Pasifik itu diletakkan alatnya. Apa namanya itu? PTWC atau apa? Pacific Tsunami Warning Center. Diletakkan sehingga ketika di situ nanti ada tsunami, alat ini akan bekerja yang kemudian akan memberikan sinyal ke daratan yang kemudian akan disampaikan kepada masyarakat, warga, rakyat, kemudian mereka mencari tempat lokasi yang aman di ketinggian. Nah, Indonesia juga banyak alat seperti itu dan banyak. Termasuk adalah yang sering kita dengar apa? Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, ya kan, BMKG. Nah, Syariat Islam memang tidak menyalahkan yang seperti itu. Untuk mencari solusi, mencari keamanan dari suatu bencana dalam urusan dunia, dari sisi duniawi, syariat memang tidak melarang, bahkan menganjurkan yang demikian. Ketika adanya gempa bumi, tidak mengapa seseorang untuk berhati-hati, mencari tempat yang aman, membuat tenda, mengungsi. Khawatir adanya tsunami, cari dataran daratan yang lebih tinggi. Itu memang disyariatkan di dalam Islam sebagai bentuk antisipasi solusi untuk menghindari bencana-bencana ini yang dikhawatirkan. Itu diperintahkan, dianjurkan di dalam syariat. Karena Islam memang diperintahkan untuk menjaga jiwa, menjaga nyawa orang lain dan menjaga nyawa kita sendiri. Ada gempa bumi yang kita rasakan cukup besar. Mungkin tanpa ada pemberitahuan dari badan BMKG atau yang lainnya, kita berhati-hati untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Tidak mengapa hal yang demikian. Namun yang sangat disayangkan adalah ketika program-program seperti ini, alat-alat yang sepertinya dibuat, yang hanya diperhatikan itu hanya dari sisi duniawi materi saja, untuk mencari solusi dari suatu bencana yang dilihat adalah materi duniawi, tanpa ada upaya dan usaha untuk mencari solusi dari sisi batiniah, rohani manusia. Tidak ada upaya di situ. Hanya berusaha untuk mencetak alat-alat-alat yang bisa mencegah dari bencana, gempa bumi ataupun tsunami. Ya subhanallah, kurang apalagi negara Jepang dari teknologi mereka. Nah, masih mereka tidak mampu untuk menghentikan yang namanya gempa bumi, karena itu dari Allah. Sehingga sekali lagi, Islam memang tidak melarang, Islam justru memerintahkan, silahkan Anda mencari, silahkan Anda mencari solusi dari sisi duniawi untuk menghadapi bencana-bencana yang seperti ini. Namun Islam juga menganjurkan, dan yang paling terpenting di dalam mencari solusi dari suatu bencana adalah memperbaiki muamalah, kondisi hubungan antara hamba dengan Al-Khaliq Allahu Azza wa Jalla. Ini yang paling terpenting. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pada saat bencana gempa bumi terjadi pada zaman beliau, yang beliau lakukan, yang beliau sampaikan kepada warga saat itu, beliau naik ke tempat yang lebih tinggi. Yang beliau sampaikan bukan cepat mengungsi, cari gunung, buat tenda. Yang pertama kali beliau sampaikan adalah ini merupakan peringatan dari Allah Azza wa Jal, jika sekali lagi gempa bumi terjadi di tanah kita ini, saya akan meninggalkan kalian. Bukan mengungsi, bukan mencari ini. Ya, walaupun mengungsi cari tempat yang aman, itu juga dianjurkan. Namun yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana seseorang itu memperbaiki kondisinya. Karena namanya bencana itu bukan hanya di dataran rendah. Sampai ada kisah apa? Ketika ada bencana tsunami, ada yang lari duluan, sampai sana ternyata tanah longsor. Gimana kalau seperti ini kira-kira? Karena memang bencana itu bukan hanya di dataran rendah, dataran tinggi pun ada bencana. Sehingga ketika seseorang sama sekali tidak memperhatikan kondisi hubungan dia dengan Allah, merasa aman dari bencana yang ada di dataran rendah, namun dia tidak sadar ternyata di sana ada bencana di dataran tinggi. Sekali lagi, mencari solusi dari sisi duniawi memang juga disyariatkan, diperbolehkan, dianjurkan dalam syariat Islam. Namun yang terpenting lagi adalah seseorang mencari solusi di dalam menghadapi suatu bencana dari sisi rohani. Pada zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala juga sama. Beliau melakukan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pada saat terjadi gempa bumi pada zaman Abdullah bin Mas'ud. Beliau juga naik ke tempat yang tinggi, menasihatkan kepada kaum muslimin, ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, litarji'u ila dinillah, agar kalian manusia itu kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali beliau peringatkan adalah untuk bertaubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baru setelah itu kita tempuh solusi-solusi dari sisi duniawi, buat tenda, cari tempat yang lebih tinggi, jauhi dari yakni bangunan-bangunan yang dikhawatirkan akan meruntuhi. Nah, apa ya? Oh, muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang manusia yang hanya di dalam mencari solusi dari suatu cobaan, bencana, itu hanya dari sisi duniawi, ini merupakan tradisi kebiasaan orang-orang kuffar. Ambisi mereka terhadap dunia, mereka tidak lagi menoleh pada kehidupan akhirah, sehingga apabila terjadi sesuatu yang mereka tidak sukai, untuk mengantisipasi, mencari solusi, mereka hanya melihat ke urusan duniawi, duniawi, duniawi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum la yu'ammaru alfa sana wa ma huwa bimuzahjihihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh engkau akan mendapati mereka, orang-orang kafir, adalah manusia yang paling tamak terhadap urusan dunia, bahkan lebih rakus dan lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yakni menghadapi dunia ini mereka menginginkan agar diberikan panjang umur. Padahal umur yang panjang itu tidak akan sekali lagi tidak akan menyelamatkan dan menjauhkan mereka dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka kafir, selama mereka musyrik, meskipun mereka memiliki umur yang panjang, meskipun mereka memiliki alat teknologi yang super canggih seperti apapun, selama mereka berada kekufuran, maka Allah Azza wa Jalla terus akan memberikan siksaan kepada mereka. Baik siksaan itu Allah percepat pada kehidupan dunia, atau Allah Subhanahu wa taala melakukan istidraj, memancing mereka dengan kekufuran yang ada kepada mereka, dipancing dengan kenikmatan-kenikmatan sehingga akan semakin berlipat ganda siksaan yang akan mereka rasakan nanti pada hari kiamat. Fala mana falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka mulai lupa dari agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepada mereka segala sesuatu dari kenikmatan, keuntungan dunia. Mereka lupa dari Allah, mereka kufur kepada Allah, mereka durhaka kepada Allah, justru dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka kemudahan-kemudahan urusan duniawi. Sampai suatu saat mereka bergembira, senang menikmati dunia yang mereka rasakan dengan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka dengan tiba-tiba. Maka pada saat itulah mereka akan berputus asa. Afaaminu makrallah ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afaamina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Afaaminu makrallah fala ya'minu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka manusia merasa aman dari siksaan, bencana Allah Subhanahu wa taala di siang hari pada saat mereka bermain, asik bermain, asik bekerja. Ternyata tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana sehingga memakan korban yang banyak. Apakah mereka juga merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa datang di malam hari dalam keadaan mereka tertidur lelap? Afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Dan tidaklah ada orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala terkecuali orang-orang yang rugi. Nah, kapanpun Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk menurunkan bencana, musibah sangat mudah. Sesuatu yang di luar nalar pikiran kita, sesuatu yang kita pikir seolah-olah itu mustahil, tidak ada yang dibilang mustahil di sisi Allah Azza wa Jalla. Kapan Allah menghendaki, dimanapun Allah menghendaki, itu pasti akan terjadi. Sehingga kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kita selaku orang yang mengerti syariat Islam, selaku orang yang mengerti agama Allah, selaku orang yang dikenal sebagai seseorang yang semangat di dalam mempelajari agama Allah, maka tentunya kita jadikan ini sebagai peringatan. Masing-masing kita tancapkan di dalam kalbu kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat bencana tersebut. Rasa takut yang kita rasakan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diganti dengan rasa aman, rasa senang. Tidak lain semua itu apabila ditempuh dengan solusi-solusi syar'iyah. Dan dalam hal ini yang paling terpenting di dalam menghadapi suatu bencana, musibah, dan mungkin ini sering kita dengar, yaitu dengan cara bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Karena mengingat bencana dan musibah turunnya itu dengan sebab dosa kemaksiatan yang kita lakukan, maka tentunya untuk mengangkat musibah tersebut agar berhenti musibah tersebut, dan apa-apa yang menjadi dampak dari musibah tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan cara bertaubat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, demikian pula diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahumullah taala di dalam sunannya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, kunna na'udu istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil majlis 100 marrah. Kami pernah menghitung istighfar yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis. Istighfar yang dilakukan oleh Rasulullah dalam satu majlis dihitung oleh para sahabat sebanyak 100 kali dalam satu majlis. Kalau kita ini berapa kali tadi? Hah? Ada istighfarnya enggak dari kita ini? Hah? Ini Rasulullah yang beristighfar ini bukan pecandu narkoba, bukan pecandu khamar, bukan ahlul maksiat. Ini Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah yang lalu dan yang akan datang. Manusia yang paling mulia dalam satu majelis beristighfar sebanyak 100 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri juga pernah menyebutkan, fa wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari itu lebih dari 70 kali. Manusia yang termulia kondisinya demikian. Terlebih lagi pada masa-masa akhir hayat beliau, beliau lebih memperbanyak beristighfar kepada Allah di dalam sholat ataupun di luar sholat. Yang biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat rukuk beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Pada saat beliau sujud beliau membaca pada saat rukuk beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Pada rabbiyal azim pada saat sujud beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Namun pada masa-masa akhir beliau pada saat rukuk dan sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Maha suci Engkau ya Allah, Rabbku, dan dengan pujianmu ya Allah, ampunilah aku. Pada rukuk, pada sujud, salat wajib maupun salat sunnah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijaga oleh Allah. Yang maksum dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga silahkan menoleh kepada diri kita masing-masing. Kemaksiatan bisa dibilang tiap saat dilakukan. Namun ternyata bentuk istighfar dan taubat kita sangat minim. Tidak bisa dibandingkan dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Belum lagi siapa yang menjamin kita. Siapa yang memberikan tazkiyah rekomendasi kepada kita dengan suatu keutamaan. Siapa yang menjamin bahwasanya amal ibadah kita pasti diterima oleh Allah. Tentunya lebih dan lebih lagi. Lebih memperbanyak beristighfar. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah istighfar dengan bentuk lafad-lafad berdoa kepada Allah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih, atau permohonan ampun kita dengan memperbanyak kita melakukan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang soleh. Karena amalan yang soleh itu dengan sendirinya akan menghapus dosa-dosa kecil kita. Sehingga kita ketika kita melakukan amalan-amalan yang soleh, maka secara tidak langsung dengan amalan yang soleh tersebut kita memohon dan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi tidak ada ucapan yang bisa kita ucapkan, nasihat yang bisa kita uraikan, sampaikan kepada kaum muslimin, kepada ahli sunnah, terkhusus saya pribadi, tidak lain tidak bukan ucapannya adalah untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita merasakan begitu genting. Paling minimal dampak yang ditimbulkan dari bencana yang sedang kita alami hari-hari ini adalah rasa takut, rasa khawatir. Yang ada pada diri kita, yang ada pada keluarga kita, anak kita, istri kita, orang tua kita. Sehingga menghambat aktivitas yang biasanya lancar yang kita lakukan pada hari-hari sebelum datangnya suatu bencana. Dan kalau seandainya ini tidak diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan berjalan dengan waktu yang panjang. Akan memberikan dampak-dampak yang lain. Tentunya kalau secara medis pun pasti akan menimbulkan rasa takut, akan menimbulkan stres. Mungkin yang menderita penyakit jantung akan semakin parah. Waliyadzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, bimbingan kepada kita semuanya. Dan menerima taubat dan mengampuni kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Dan sesungguhnya sangat kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk segera mengangkat musibah yang kita rasakan ini, untuk menyelesaikan dan mengganti musibah dan rasa takut tersebut digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk keamanan, rasa tenang, tentram ketika kita menjalani kehidupan dunia ini. Wallahu taala a'lamu bishawab. Kurang lebihnya rahimakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.